Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala kemudahan yang Allah SWT berikan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat dan kemudahan dari Allah kita pagi ini bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan dars kita, pelajaran kita, mempelajari kitab Nahu, yaitu Mutamimatul Jurumiyah. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan kita sebelumnya, sebelum libur ya, karena kita sempat libur karena liburan pondok juga, dan hari ini kita memulai lagi insyaallah ta'ala, yaitu pembahasan ma'rifat dan nakhiroh. Telah selesai membahas jenis ma'rifat yang pertama, yaitu domir. Nah, sekarang kita masuk ma'rifat yang kedua, yaitu alam. Nah, silakan membaca Abu Sofnat bergantian. Faslun al-alamu. Halaman 77. Di naskah yang kami pegang pada halaman 77. Nah, faslun al-alamu. Silakan. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun al-alamu naw'ani syahsyun wa huwa ma wudhi'a li syai'in fi 'ainihi la yatanawalu ghairuhu. Kaf ka Zaidin wa Fatimata wa Makkata wa Syadz wa Syadz Qamin wa Qoronin. Naam, ahsanta. Qala al-musannif rahimahutaala, faslun al-alamu naw'an. Fasal alam, nama naw'an terbagi menjadi dua macam. Syakhsiyun, yang pertama syakhsiyun, yaitu sosok, nama sosok. Wa huwa ma wudhi'a li syai'in bi 'ainihi, yaitu yang diberikan kepada sesuatu dengan jelas atau pada sesuatu itu sendiri, yaitu yang diberikan pada sesuatu bi 'ainihi dengan jelas sosoknya. La yatana walu ghairahu, yang tidak mencakup selainnya. Ka Zaidin, seperti Zaid. Wa Fatimata, Fatimah. Wa Makkata, Makkah. Wa Sadqam, Sadqam yaitu nama bagi hewan pejantan atau bandot. Wa Qaron, dan juga Qaron itu nama kabilah atau suku. Naam, barakallahu fikum. Ya, kita ulang. Nama terbagi menjadi dua. Nama ini makrifat yang kedua, yaitu nama ya. Tentunya pembahasan ini pernah juga kita bahas di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, yang sudah memiliki kitab tersebut bisa baca ulang ya, yaitu di halaman 105 sampai halaman 105 sampai halaman 111. Ya, halaman 105 sampai halaman 111. Nah, silakan dibaca ulang. Nah, maka kita akan membahas dengan ringkas atau intinya pada menerjemahkan apa yang ada di kitab ini ya, baik matan ataupun hasiah catatan kakinya. Ya. Untuk mengetahui lebih luas silakan baca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif yang tadi disebutkan halamannya. Nah, yang pertama di sini saksiun. Lihat catatan kaki, apa itu saks? Nisbatun ila syakhsi wa huwa kama fil qamus sawadul insan wa khairihi tarahu min bu'din. Saksiun itu nisbat kepada saks, nisbat, nisbah kepada saks, seperti antum bilang maka makiyun, maka tak makiyun ya. Nah, Muhammadun Muhammadiyun, itu ada ya nisbah di situ. Begitu juga saksiun ini nisbat kepada saks. Apa itu saks? Sebagaimana di kamus yaitu sawadul insan, sosok seseorang. Sawad itu hitam, hitamnya seseorang, maksudnya sosok seseorang. Wa ghairihi dan yang selainnya, artinya sosok orang ataupun selain orang. Tarahu min bu'din, yang dilihat dari jauh, itu saks. Maka kita artikan sosok gitu. Nah, wa huwa yaitu mawudhi ali syai'in bi'ainihi, yang diartikan diberikan kepada sesuatu bi'ainihi, sesuatu pada zatnya itu sendiri, yaitu pada sesuatu itu, tidak pada sesuatu yang lain. La yatanawalu ghairahu, yang tidak mencakup selainnya. 6. Lihat catatan kaki nomor 6. Mawudhi ahli syai'in bi'ainihi. 6. Li syai'in mu'ayyan fil kharij, yaitu artinya sesuatu yang jelas fil kharij, pada kenyataan. Kharij di luar, maksudnya pada kenyataan apa yang ada, bukan pada apa yang ada di benak ya. Artinya ada kenyataannya. 6. Layatanawalu ghairahu, yang tidak mencakup selainnya. Lihat nomor 7. Layatanawalu ghairu dzalik, layatanawalu ghairu dzalika syai'a alladzi wudhi'a lahu bi ma'na annahu la yusta'mal fi ghairihi, yaitu tidak mencakup selain itu, selain yang disebutkan. Kalau contohnya Zaidun, Zaid, nama orang Zaid, berarti hanya mencakup si Zaid itu sendiri, tidak mencakup selain Zaid, tidak mencakup Amr, tidak mencakup Soleh. Nah, tidak mencakup Hindun dan yang semisalnya. La yatanawalu ghairu dzalika syai' alladzi wudi'a lahu bi ma'na annahu la yusta'mal fi ghairihi, tidak mencakup selain yang disebutkan itu, yang diberikan arti kepadanya bi ma'na, dengan arti annahu la yusta'malu fi ghairihi, yaitu tidak dipakai untuk selainnya. Nah, apa ini namanya alam saks. Artinya apa? Alam saks ini nama untuk sosok yang sudah tertentu. Nam. Barakallahu fikum. Ya, nama yang diberikan secara khusus kepada satu individu tertentu ya. Nama yang diberikan secara khusus kepada satu individu atau kepada sosok tertentu, ini alam saks. Barakallahu fikum. Contohnya Pak Zaidun, ketika antum mengatakan Zaid, ya kepada sosok Zaid itu, tidak melampaui kepada sosok yang lain. Contoh di depan, contoh misalnya ada nama Ahmad, ada Sofnat, ada Salma, ada yang lainnya. Ketika kita katakan Ahmad, ya maka tertujunya kepada sosok yang diberi nama Ahmad itu, tidak melampaui kepada yang nama yang lainnya. Nah, itu. Yaitu apa jadi? Apa kesimpulannya? Alamu saks, nama yang diberikan secara khusus kepada satu individu tertentu itu ya. Nah. Barakallahu fikum. Jika ada orang yang memiliki nama yang sama, ini namanya Ahmad, tetangga kita juga Ahmad gitu ya. Yang lainnya juga namanya Ahmad. Nah, maka hal itu tidaklah mengapa. Tidak masalah dengan adanya beberapa orang yang memiliki nama yang sama. Nah, kenapa? Karena setiap pemberi nama memberikan nama kepada individu-individu yang berbeda. Nama Ahmad ini diberikan oleh orang tuanya yang ada di tempat ini, yang itu lainnya, yang ini yang lainnya. Masing-masing memberikan nama kepada sosok yang berbeda-beda. Nah, warakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Nah, di situ disebutkan ka Zaidin, contohnya Zaid, nama bagi sosok laki-laki tertentu. Wa Fatimah, dan contoh yang berikutnya adalah Fatimah, nama bagi sosok wanita. Makkata, nama bagi tempat Makkah, tempat terkenal. Nah, di Saudi Arabia, Makkah, tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadqam, nama, lihat Sadqam catatan kaki nomor 1. Nah, disebutan ismu Fahlin, kana li Nu'man Ibnul Mundhir, nama pejantan, nama bandot yang dimiliki oleh Nu'man bin Mundhir. Kemudian Qoran, lihat catatan kaki nomor 2. Alamun ala qabilatin, nama bagi kabilah, bagi suku. Nama, barakallahu fikum. Nah, nama-nama ini baik nama orang, nama tempat, nama hewan, dan yang semisalnya, masuk dalam pengertian alamun saksiyun, nama bagi sosok. Nah, yang sosok ini sudah jelas pada individu tertentu ya. Sosok ini sudah jelas pada individu tertentu. Berbeda halnya dengan nama kedua yang akan kita baca, yang disebut dengan alam jinsiyun. Nah, silakan lanjutan bacaan. Wa jinsiyun wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnasi kai usamata li asadin lil asadi wa tu'arata li tha'labi wa du'alata li dhi'bi wa ummi wa ummi iryadin lil aqrabi. Nah, cukup. Barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullah wa jinsiyun, yang kedua adalah alam jenis, alam jenis. Nah, yang kedua adalah alam jenis. Lihat catatan kaki nomor 3. Ai huwa ma huwa lil jinsi fala yahtasu bihi wahidun duna akhar. Yaitu yang diberikan kepada jenis, fala yahtasu bihi wahidun duna akhar, yang tidak khusus pada satu individu tertentu, tidak kepada selainnya. Nah, yaitu yang diberikan, yang diartikan kepada jenis, yang tidak khusus pada satu individu tertentu. Nah, jenis ini adalah nama yang di bawahnya terdapat afrod, memiliki individu-individu. Itu namanya jenis. Ya, artinya masih ada afrodnya, individunya. Nah, barakallahu fikum. Atau lebih ringkasnya, alam jenis adalah nama yang mencakup semua jenis, tidak terkhususkan pada satu individu tertentu dari jenis yang disebutkan. Nah, itu alam jenis. Seperti apa? Ka Usamata lil Asadi, seperti Usama, nama bagi Asad. Hewannya kita katakan Asad, apa artinya? Singa. Namanya Usama. Nah, namanya apa? Usama. Namun Usama ini tidak khusus pada satu singa tertentu. Beda dengan kalau kita mengatakan Zaid. Zaid nama orang bukan? Nama orang. Namun tertujunya kepada siapa? Kepada orang yang diberi nama Zaid. Kan gitu. Meskipun bisa jadi nama Zaid ini dipakai oleh beberapa orang. Ya. Nah, namun secara kenyataan nama ini dibandingkan jumlah manusia yang ada tentunya sangat sedikit. Iya kan? Dan itu diberikan kepada nama-nama tadi yang sudah diberi nama Zaid sama orang tuanya tadi. Nah, berbeda halnya dengan nama jenis, alamun jinsiyun, yang nama ini nama yang mencakup semua jenis yang tidak terkhususkan pada satu individu tertentu dari jenis yang disebutkan. Contoh Usama, ini nama untuk singa. Singa ini jenis. Kenapa? Karena memiliki afrod, memiliki individu. Ada sekian banyak singa. Seperti itu berkata insan, jenis bukan? Jenis, yang memiliki banyak afrod individu. Rojulun jenis bukan? Jenis memiliki jenis, memiliki banyak afrod individu. Demikian juga singa, jenis memiliki banyak afrod individu. Nah, ketika kemudian apa? Singa ini memiliki nama, namanya Usama. Namun nama ini tidak khusus untuk satu singa tertentu. Ini berlaku untuk semua singa, bisa dikatakan Usama. Berarti nama jenis. Kenapa? Karena nama ini bisa mencakup singa yang ada di timur, atau singa yang ada di barat, di utara, di selatan, yang ada di tempat kita ataupun yang bukan di tempat kita. Orang Arab mengatakan itu Usama. Nah, barakallahu fikum. Ka Usama ta lil asadi, seperti Usama nama bagi singa. Wa Thu'alata li Tha'labi, dan Thu'ala nama bagi Tha'lab. Wa Du'alata li Dhi'bi, dan juga Du'ala nama bagi Dhi', yaitu nama bagi serigala. Naam. Barakallahu fikum. Tha'lab apa artinya? Sejenis musang kelihatannya. Ya, musang. Iya. Wa ummu iryat lil aqrab, dan ummu iryat nama bagi akrab, kala jengking. Nah, barakallahu fikum. Ya, nama-nama ini nama-nama yang mencakup individu-individu yang lainnya ya. Ila alamun jinsion. Naam. Barakallahu fikum. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada pertanyaan, kita melanjutkan. Naam. Alamun jenis itu secara lafaz dia ma'rifat, secara makna nakiro. Alamun jenis. Secara lafaz dia ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena sebagai nama ya. Karena sebagai nama dia ma'rifat. Adapun secara makna nakiro. Kenapa nakiro? Karena bisa mencakup banyak individu. Naam. Naam, kita bisa berkata kepada setiap singa yang kita lihat, kita katakan hada Usama, ini Usama. Ini singa. Nah, itu. Begitu juga kepada nama-nama yang lainnya. Seperti kalau di kita ada nama cempeh. Cempeh ini nama bagi apa? Anak kambing. Anak kambing, kambing bukan? Kambing, kita katakan baik. Artinya kita katakan ini kambing, sah kan kita? Ini kambing. Baik kambing itu kambing muda, kambing tua, atau kambing yang masih baru lahir, sah kita katakan kambing. Namun di sana orang Jawa atau selain Jawa ya, punya nama sendiri untuk anak kambing ini. Mereka katakan apa? Cempe. Nah, ini seperti ini. Ketika kita katakan di mana cempemu, berarti nama cempe ini bukan khusus pada kambing yang orang yang kita tanya ini, namun juga pada cempe-cempe yang lain, kambing-kambing yang lain. Nah, itu sebagai contoh demikian. Itu maksudnya yang jenis alam, ya? Alam jenis. Untuk lebih mudahnya, lebih untuk kambing. Ya, untuk lebih mudahnya demikian. Kita contohkan kambing. Kambing ini jenis. Kemudian dia punya nama. Apa namanya? Cempe. Namun cempe ini nama untuk anak kambing, misal. Barakallahu fikum. Nah, atau kucing, ya. Kucing jenis ini. Anggora. Kemudian di kita mungkin ada nama, yang nama ini memang muncul belakangan, namun ini berlaku untuk semua kucing. Seperti misalkan menyebut, memanggil kucing dengan nama apa misal? Pus, misalnya. Ada enggak gitu? Ada. Nah, itu ya. Dia mengatakan pus pada kucing yang ditemui di kota atau di kampung atau kucing tetangga atau kucing dia, dia panggil pus. Misal ini. Nah, maka nama ini nama bagi kucing. Ini contoh, contoh kalau misalkan betul pus ini nama bagi kucing. Bagi kucing. Apa yang tas-tas yang berkucing itu namanya tas apa? Banyak anak-anak sekolah yang tasnya kadang tas Kitty, Kitty ya? Iya, Pak. Hello Kitty itu. Nah, itu Hello Kitty kan. Ya? Lah Kitty ini berarti nama bagi kucing. Nah, gitu misalkan. Ya, ini contoh nama misalkan. Itu ya. Nah, kalau di Arab sudah pasti nama-nama ini sudah berlaku dari dulu hingga waktu-waktu berikutnya. Kalau Usama adalah untuk nama singa, Fu'ala untuk Tha'lab, Du'ala untuk Dhi'ib, Umu Iryat untuk Akrob. Atau ada juga nama Al-Akhtal. Al-Akhtal ini gelar bagi kucing. Nah, contoh lainnya Kisro. Kisro itu nama untuk raja atau orang yang memimpin negeri Paris, Iran masa lalu. Atau Fir'aun. Nah, nama untuk raja negeri Mesir. Karena itu ada Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3 atau Fir'aun tahun ini, tahun itu. Nah, itu ya. Nah. Atau contoh lainnya apa? Contoh lainnya Najasyi. Nama raja, nama untuk raja pemimpin Habasya. Sebutannya Najasyi. Nah. Barakallahu fikum. Nah, jadi nama alamul jinsi ini dari sisi arti dia nakiro. Kenapa? Karena mencakup umum bagi banyak individu, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, adapun secara makna maka dia ma'rifat. Nah. Secara makna adalah nakiro, secara lafaz adalah ma'rifat, afan ya. Secara lafaz alamun jinsiun ini secara lafaz adalah ma'rifat, secara makna adalah nakiro. Kenapa? Karena mencakup semua jenis. Nah, barakallahu fikum. Karena itu datang padanya hal seperti yang akan disebutkan di sini. Kalau wahwa fil makna kan nakiro, secara makna alamun jinsiun ini adalah nakiro. Li'anahu syai'un fi jinsihi, karena dia umum pada jenisnya. Fataqulu likulli asadin ra'aitahu, maka engkau berkata pada setiap singa yang engkau lihat, hada usamatu mukbilan. Ini Usama, ini singa yaitu Usama mukbilan, datang. Nah, mukbilan di situ i'rabnya sebagai hal, ya. Hada sebagai mubtada, Usamatu khobarnya, mukbilan sebagai halnya. Hal ini datang untuk isim yang ma'rifat, karena hal ini harus memiliki sahibul hal. Sahibul hal itu secara asal dia adalah isim yang ma'rifat. Nah, maka nakir, maka apa? Kita katakan Usama ini ma'rifat. Ma'rifat secara apa? Secara makna. Karena itu datang hal. Karena itu datang hal. Seperti antum berkata hada Zaidun Rokiban. Hada Zaidun Rokiban. Apa artinya? Ini Zaid datang berkendaraan. Ini Zaid berkendaraan. Nah, barakallahu fikum. Demikian juga berlaku padanya mamnu' minas sarfi, hada Usamatu. Seperti antum berkata hadihi Fatimatu. Fatimatu 6. Mamnu' minas sarfi ya. Kalau antum berucap marartu bi Fatimata, demikian juga antum berkata di sini marartu bi Usamata. Kenapa? Karena dia dihukumi nama. Ada sebab yang menjadikan dia mamnu' minas sarfi. Marartu bi Fatimata. Kenapa dibaca Fatimata? Karena dia mamnu' minas sarfi. Apa ilahnya apa? Alamiyah ma'a ta'nis. Marartu bi Usamata. Kenapa mamnu' minas sarfi di sini? Apa ilahnya? Alamiyah ma'a ta'nis. Berbeda dengan antum mengucap hada marartu bi Asadin. Ya. Marartu bi Asadin apa artinya? Aku melewati singa. Di situ munsharif kan? Kenapa munsharif? Karena tidak masuk dalam kategori mamnu' minas sarfi. Bukan alam, bukan juga sifat. Iya enggak? Tapi marartu bi Usamata. Kenapa kita baca fathah? Karena mamnu' minas sarfi. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Karena dia alamiyah berupa alam, nama dan adanya ta'nis. Nah, assalamualaikum. Nah, ini diantara buah faedah dari kita mengerti kalau Usama itu adalah nama. Asad bukan namanya, bukan. Ya. Asad artinya singa. Usama artinya apa? Singa juga. Kalau Asad menunjukkan kepada arti umum isimnya, kalau Usama untuk arti yang lebih khusus yaitu namanya. Sehingga dalam pemakaian kalimat harus dibedakan nanti. seperti dalam mengucap tadi marartu bi asadin, marartu bi usa mata. Nah itu. Apa kenapa kok dibedakan? Kayak ya tadi karena yang asad itu dia tidak, karena dia bukan nama. Kalau usama adalah nama yang masuk dalam bab mamnu' minas sarfis. Nah, tarqifikum. Ini di antara buah faedah dari mengerti kenapa harus bisa mengerti perbedaannya antara usama dan asad. Karena kalau kita lihat kamus, kita dapati usama artinya singa. Terus asad artinya singa. Gondomfar artinya singa. Ada ya gondomfar, ada lagi ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang artinya tuh singa. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan berganti Pak Ahmad membaca. Wayan qasimu. Wayan qasimu al-alamu aidun ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Fal-ismu kama masalna ka Zaidin wa Usamata. Wa kunyatu ma suddirat bi abin aw ummin ka Abi Bakrin wa Ummi Kulsumin wa Abi Harisi li Asadi wa Ummi Iryadin lil Aqrabi. Wa laqabu ma ash'aru bi rif'ati musammahu ka Zaidin Abidina aw bi da'atihi ka battata wa af wa anfi naqati. Ya, asantum. Qala wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Alam juga terbagi menjadi isim, kunyah dan laqab. Maksudnya alam juga terbagi menjadi tiga, yaitu apa? Isim, kunyah dan laqab. Isim ringkasnya kita katakan nama. Itu isim ya. Kunyah artinya nama panggilan yang diawali ab atau laqab gelar. Nah, setelah itu kita akan baca rinciannya. Falismu isim kama mathalna, seperti yang telah kami contohkan. Ka Zaidin wa Usama, yaitu isim ini nama ini berarti bisa berupa nama alamun saksiun, bisa juga alamun jinsiun. Nah iya, nam itu. Farakulikum. Nam, nama yang dipakai untuk kejelasan yang diberi nama sejak awal isim itu diberikan. Nam, itu nama ya. Dikatakan ismun karim, atau ya kita artikan nama itu sendiri, seperti yang nama-nama yang kita miliki ini ketika kita katakan nama. Berbeda dengan kunya. Kalau kunya yaitu diawali abun, umun dan yang semisalnya. Kalau wal kunya tu, dan kunya masuk dirot bi abin au umin, dan kunya yaitu yang diawali ab atau ke Abi Bakrin, Abu Bakrin, Ummi Kulthim atau Ummu Kulthum, Ummi. Nah, di sini dibaca Ummi karena ada huruf jar berupa kaf ya. Ke Abi Bakrin wa Ummi Kulthum ma'tub kepada Ab. Wa Abil Harith lil Asadi, dan Abul Haris bagi Asad singa. Wa Ummi Iryad li al Aqrab, Ummu Iryad bagi Aqrab, bagi kala jengking. Nah, barakallahu fikum. Dan di sana ada penjelasan ulama yang lain yang menjelaskan bahwa kunya itu bukan sekedar diawali oleh abun atau umun, namun juga bisa diawali oleh ibnun, bintun, akhun, nam, amun, amatun, khalun, khalatun. Nam, seperti yang dijelaskan dalam syarah Alfiya Asmuni dan Hasyiah Syauban jilid 1 halaman 213. Sehingga antum bisa berkata ibnu Muhammadin, bintu Muhammadin, akhu Muhammadin, ukhtu Muhammadin, ammu Muhammadin, amatu Muhammadin, khalu Muhammadin, khalatu Muhammadin. Seperti antum mengucap abu Muhammadin dan ummu Muhammadin. Nah, artinya bukan sekedar diawali oleh abun atau umun, namun juga bisa diawali yang tadi disebutkan. Apa itu? Ibnun, bintun, akhun, ukhtun, ammun, amatun, khalun dan khalatun. Itu semuanya masuk dalam pengertian kunya. dalam, masuk dalam pengertian kunya. Nah, barakallahu fikum. Ibnu Umar, kunya bukan? Masuk dalam pengertian kunya karena diawali oleh ibnun. Nah. Qala wal laqabu, dan di sana bisa jadi ada nama yang nama tersebut berasal dari kunya, karena sejak lahir diberi nama kunya, seperti Ummu Kulthum, putri Rasul ada yang bernama Ummu Kulthum, iya kan? Nama yang dia itu asalnya berasal dari kunya. Barakallahu fikum. Qala wal laqabu ma asy'ara bi rif'ati musammahu, dan laqab yaitu yang memberitakan tentang tingginya or tingginya yang diberi nama, tentang kemuliaan atau ketinggian yang diberi nama. Laqab apa itu gelar? Gelar itu menunjukkan gelar kepada yang terpuji ataupun kepada yang tidak terpuji, gitu ya. Nah, ma asy'ara bi rif'ati musammahu, yang memberitakan terhadap tingginya yang diberi nama, ka Zainul Abidin, Bapak Zainul Abidin. Apa arti Zainul Abidin? Perhiasannya para ahli ibadah. Zain artinya bagus atau nam. Abidin para ahli ibadah. Abidun Abidin. Maka bisa diartikan perhiasan para ahli ibadah. Memiliki arti pujian bukan? Memiliki arti pujian. Syamsuddin. Apa Syamsuddin? Syams matahari, din agama, mataharinya agama. Artinya gelar ini, gelar Syamsuddin ini kepada orang yang dia memiliki ilmu dalam perkara agama, sehingga dia dikatakan seperti matahari yaitu menerangi. Nah itu ya Syamsuddin. Nah, au bidhaatihi, atau menunjukkan pada bidhaah, pada kerendahannya, kekurangannya. Kabattah, seperti ada gelar battah yaitu bebek atau angsa. Wa anfin naqa, hidung unta. Nah, barakallahu fikum. Nah, disebutkan di catatan tadi, bat al-battu min toiril ma. Bat itu dari burung air, maksudnya jenis unggas. Unggas. Wahiduhu battatun, mufradnya adalah batto. Ya kau ala dzakar wal unsa, berlaku bagi mudzakkar dan muannas. Bisa dikatakan bebek atau angsa yang apa di sini toir, toiril ma, burung air, apa burung air? Unggas ya, maksudnya adalah bebek atau angsa. Nah. Ya, catatan kaki nomor 5. Apa ini? Untuk Anfun Naqo. Siapa itu Anfun Naqo? Laqab Ja'far bin Quray. Quray. Laqab bagi Ja'far bin Quray. Wa sababu jaryani hadha laqab alaihi anna abahu dhabaha naqotan faqasamaha baina nisaihi. Sebab disebut dengan Anfun Naqo bahwasanya sebab berlakunya jaryan hadha laqab, sebab berlakunya laqab ini kepadanya, kepada siapa? Ja'far bin Quray. Apa sebabnya? Anna abahu dabaha naqatan, bapaknya menyembeli naqah, unta. Wa qasamaha baina nisaihi, lalu unta tersebut dibagikan kepada para istrinya. Wa ba'athathu ummahu ila abihi, maka wa ba'athathu ummuhu, ibunya mengirim ke bapaknya, mengirimkannya ke bapaknya. Wa lam yabqa illa ra'sun naqah, tidak tersisa melainkan kepala ontah itu. Faqala lahu abuhu, maka bapaknya berkata kepadanya, sya'nuka bi, ini perkaramu, ini urusanmu, yaitu ini yang menjadi permasalahanmu. Fadkhala yadahu fi anfin naqa, maka tangannya dimasukkan ke hidung ontah. Faja'ala yajurruhu, digeret, ditarik. Nah, kepala unta tersebut, saya ambil apa? Cara menggeret, menariknya dimasukkan tangannya di hidung unta. Faluki babihi, maka akhirnya dia, akhirnya beliau diberi lakop, gelar dengan anfunako tersebut. Nah, itu ya sebab apa? Pemberian gelar tersebut kepadanya, kepada siapa ini? Ja'far bin Quraish. Nah, barakallahu fikum. Ya, sedikit lagi kita baca ringkas. Abu Salma. Wa idza jtama'a qala al-mu'allif rahimahullah wa idza jtama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'jirul laqabi fil afsahi nahwu ja'a zaidun zainul 'abidina wa yakunu al-laqabu tabi'an lilismi fil i'rabi illa idza kana mufradat mufradaini fayajibul idhafatu lismi ilal laqabi nahwu sa'idu kurzin. Nah, asandam qala idza ijtama'a al-ismu wal laqabu wajaba ta'khiru al-laqabi fil afsah. Apabila berkumpul nama dan laqab, maka wajib mengakhirkan laqab fil afsah menurut bahasa yang paling fasih. Nahwu contohnya ja'a Zaidun Zainul Abidin. Nah, ja'a Zaidun, mana alamnya? Zaidun, mana laqabnya? Zainul Abidin. Nah, ketika berkumpul ada nama, ada laqab dalam satu kalimat atau dalam satu ucapan yang kita sampaikan, maka yang diawalkan adalah nama, setelah itu laqab. Maka antum berkata ja'a Zaidun Zainul Abidin, bukan ja'a Zainul Abidin Zaidun. Nah, itu maksudnya. Namun menurut bahasa yang fasih adalah mengawalkan, memulai, mengedepankan dengan nama ja'a Zaidun Zainul Abidin. Nah, barakallahu fikum. Atau ja'a Umaru Abu Abu Hafsin, bukan laqabnya. Apa laqabnya? Al-Faruq. Ja'a Umaru Al-Faruq. Al-Faruq laqab bagi Umar. Nah, itu ya. Qala wa yakunu laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Maka laqab tersebut tabi', menjadi tabi', pengikut bagi isim pada i'rab. Nah, illa idza kana mufradaini, kecuali, nah sebentar, yang tadi menjadi tabi', maka antum berkata ja'a Zaidun Zainul Abidin, ra'aitu Zaidan Zainal Abidin, marartu bi Zaidin Zainil Abidin. Nah, itu. Ja'a Zaidun Zainal Abidin. Zainal kenapa dibaca ja'a Zaidun Zainul Abidin? Kenapa Zain dibaca doma rafa? Karena tabi' bagi Zaid. Nah, tabi' ini umum, perkataan tabi' ini umum mencakup na'at, atop, badal dan taukid. Itu tabi' ya. Namun yang dimaksud tabi' di sini lebih khusus pada apa? Sebagai tabi' di sini sebagai apa? Lebih khususnya sebagai badal. Nah, sebagai badal. Tabi' itu mencakup apa saja tadi? Badal, lalu na'at, taukid, atof. Nah, itu kan. Nah, yang dimaksud di sini, yang tabi' di sini maksudnya adalah sebagai badalnya. Maka antum i'rab ja'a fi'lun madin mabni 'alal fathi, Zaidun fa'ilun marfu'un, alamat rafi'i dhamma. Zainu badal li Zaid, wa badalu marfa'in marfa'un mithluhu, alamat rafihi doma, wa huwa mudhaf al-abidin mudhafun ilai. Ra'aitu, lanjutan. Ra'aitu, lanjutan kalimat. Zainal abidin. Ra'aitu Zaidan, lalu Zainal abidin. Marartu, lanjutan. Bi Zaidin Zainil abidin. Nah, itu ya, itu maksud dari apa? I'rabnya mengikuti wayakunu laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Nah, itu maksud dari laqab mengikuti isim dalam i'rabnya, mengikuti nama. Laqab mengikuti nama, yaitu isim pada i'rab. Jika isim nama tersebut marfu, maka laqabnya marfu. Mansub juga mansub, majrur juga majrur. Nah, illa idza kana mufradaini, kecuali jika dua mufrad, yaitu apa? Alamnya mufrad, laqabnya juga mufrad. Yang antum lihat sekarang di atas Zaidun Zainul Abidin yang tadi kita baca, namanya mufrad bukan? Mufrad. Yang maksud dari mufrad adalah bukan mudhof, ya bukan mudhof ya. Nah, bukan murakkab. Zainul Abidin mufrad bukan? Murakkab karena mudhof. Nah, ya. Nah, berarti di sini berlaku yang tadi, yaitu apa? Menjadi tabi'. Nah, illa idza kana mufradain, kecuali jika dua mufrad. Kalau dua mufrad, maka apa? Maka apa? Fayajibu idhofatu lismi ila laqabi, wajib memudhofkan isim kepada laqab. Nahu Sa'idu Khursin. Sa'idu, Sa'id mufrad bukan? Mufrad. Khurs mufrad bukan? Mufrad. Nah, kalau kita hilangkan laqab, maka antum berkata ja'a Sa'idun, datang Sa'id. Ra'aitu Sa'idan. Marartu bi Sa'idin. Itu kan? Lalu kita kasih laqab apa laqabnya? Khursun laqabnya. Maka antum berkata ja'a Sa'idu Khursin. Sa'idunya mudhof, Khursinnya mudhofun ilai. Kenapa? Karena keduanya mufrad, maka wajib mudhofun ilai. Nah, barakallahu fikum. Ini menurut pendapat kebanyakan para ulama. Di sana ada pendapat lain yang mengatakan boleh juga tabi, ya boleh juga menjadi tabi, menjadi badal, sehingga boleh berkata ja'a Sa'idun Khursun. Khursun. Nah, Khursun. Boleh, ada yang membolehkan demikian. Khursin. Barakallahu fikum. Qala wala yataratu wala tartiba bainal kunyati wal ismi. Tidak ada urutan antara kunyah dan isim. Wala bainal kunyati wal laqabi. Dan juga tidak ada urutan antara kunyah dan laqab. Naam. Lihat catatan tadi. Ai idza istama'a, apabila keduanya berkumpul, yaitu kunyah dan isim berkumpul, seperti apa? Abu Muhammad Abdillah, gitu kan? Atau Abu Abdillah Muhammad. Ja'a Abu Abdillah Muhammad, atau ja'a Muhammad Abu Abdillah. Dari situ berkumpul apa? Dua. Berkumpul dua, yaitu kunyah dan isim, ya. Ai idza istama'a fayajusu taqdimul kunyah 'alal ismi. Apabila berkumpul kunyah dan isim, maka boleh mendahulukan kunyah daripada isim. Dari isim boleh mendahulukan kunyah dari isim. Nahwu qala Abu Bakrin Sa'idun. Apa yang dahulukan? Apa yang didahulukan pada contoh ini? Qala Abu Bakrin Sa'idun. Kunyah didahulukan. Naam. Wa ta'khiruha, boleh juga ta'khiruha anhu, diakhirkan darinya. Contoh qala Sa'idun Abu Bakrin. Mana yang dahulukan? Apa? Alam yang dahulukan itu apa? Isim. Isim maksudnya nama. Isim di sini maksudnya nama. Naam. Kalau yang qasimul alamu aidun ila mufradin wa murakkab. Nama juga terbagi kepada pembagian mufrad dan murakkab. Nama mufrad dan nama murakkab. Fal mufradu mufrad, yaitu ka Zaidin wa Hindin, seperti Zaid dan Hindun. Itu nama yang tidak tersusun. Itu nama mufrad yang bukan dalam bentuk susunan kata, ya. Nama mufrad adalah nama yang bukan bentuk susunan kata. Itu nama mufrad. Nah, meskipun bisa jadi nama ini berasal dari isim mufrad atau isim musana atau jamak. Nah, barangkali ada orang yang beri nama Zaidun atau Zaidan atau Zaiduna. Itu semuanya disebut nama mufrad. Nah. Wal murakkab salah satu aksam, dan nama murakkab, nama yang tersusun, terdiri menjadi tiga macam. Murakkabun idhafiyun, murakkab idhafi, ka Abdillah, seperti Abdillah, wa Abdirrahmani, wa jami'il kunna. Kunya dan semua kunya. Semua kunya itu masuk dalam bab nama murakkab. Abu Bakrin, Abu Abdillah, Ummu Bakrin, Ummu Abdillah, atau Ukhtu Zaidin, Akhu Zaidin, Amu Zaidin, dan lain sebagainya, itu termasuk dalam murakkab. Naam. Farakhulikum. Lihat catatan taki nomor 3. Huwa ma tarakkaba min mudhafin wa mudhafin ilai. Nah, maksud dari murakkab idhofi yaitu yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilai. Tersusun dari mudhof mudhof ilai. Hukmuhu, hukumnya, ini yang terpenting, ya. Ketika membagi, ketika kita membahas tentang pembagian nama menjadi tiga, yang terpenting kita mengerti hukumnya. Apa hukumnya? Yu'raful juzul awal bihasbil awamil. Bagian yang pertama di'irab sesuai dengan awamil, sesuai dengan amilnya, perkara yang mempengaruhinya dalam i'rab. Wa yujarru juz utsani, dan bagian yang kedua dijerkan ala anahu mudhofun ilai, karena dia sebagai mudhof ilai. Maka antum berikan contoh untuk alam idhofi dalam perubahan marfu, mansub dan majrurnya Abu Sufnat. Contoh dalam bentuk kalimat tadi. Tadi disebutkan i'rabnya, yeah. I'rabnya pada bagian yang pertama kan? Kalau bagian yang kedua selalu mudhofun ilaih. Sekarang buat contoh. Ja'a Muhammadun alam murakkab idhofi. Ja'a Abu Bakrin. Boleh, ja'a Abu Bakrin karena termasuk mudhof ilaih ya. Ja'a Abu Bakrin. Ra'aitu ra'aitu Abu Bakrin. Abu Bakrin ya. Marartu bi Abi Bakrin. Marartu bi Abi Bakrin. Di situ apa yang perubahan apa di situ? Pada perubahan pada i'rabnya. Ya, i'rabnya pada kata yang pertama atau yang kedua? Kata yang pertama. Kata yang pertama yaitu Abu. Ab ya kan? Ab tadi berubah. Antum berkata ja'a Abu Bakrin lalu berubah menjadi ra'aitu Abu Bakrin, berubah lagi menjadi marartu bi Abi Bakrin. Bakrin. Ja'a Abdullah, ra'aitu Abdullah, marartu bi Abdillah. Berarti dia itu mu'rab. Murakab idofi masuk dalam bab i'rab, mu'rab, isim yang mu'rab. Namun i'rabnya ada pada awal kata, pada bagian kata yang pertama. Kan ada dua kata dia, Abu Bakrin, Abdullahi, ada dua kata ya. Ada Abun, ada Bakrin. Ada Abdun, ada lafzul jalalah Allah. Nah, i'rabnya di bagian yang pertama, mu'rab. Nah, berikutnya murakab masyi. Kaba labak wahadromot wasibawai. Kaba labaka wahadromota wasibawai. Nah, lihat catatan lagi. Huwa matarok kaba minismaini mim imtazaza ahaduhuma bil akhor. Yaitu yang terdiri dari dua isim yang tercampur salah satu isim tersebut dengan yang lainnya. Wasoro ba'dal musji kalimatan wahidatan. Dan setelah campur ini menjadi satu kata. Nah, ya, jadi bak labak berasal dari apa? Ba'lun dan bak. Hadromot dari hadro dan maut. Sibawai berasal dari siba dan wai. Lalu dua kata ini digabungkan jadilah satu kata. Menjadi satu kata. Itu dikatakan murakab masji. Apa arti masji? Campuran. Murakab campuran. Karena berasal dari dua kata yang disatukan seperti satu kata. Menjadi satu kata. Nah, barakallahu fikum. Sekarang hukumnya, lihat catatan lagi. Hukmuhu, hukumnya anahu yu'rab i'raba la yansarif. Hukumnya adalah mu'rab seperti i'rabnya isim la yansarif, mamnu' minasarfi. Nah, berarti antum berkata, coba bikin kalimat fa'amat untuk Pak Labak, bikin kalimat berlaku i'rab mamnu' minasarfi, bikin kalimat. Contoh. Ra'aitu Pak Labaka. Ra'aitu Pak Labaka. Marartu bi Pak Labaka. Iya, ra'aitu Pak Labaka marartu bi Pak Labaka. Nah, itu kan? Pak Labaku baldatun thayyibatun. Nah, contoh marfu'nya kan itu. Pak Labaku baldatun thayyibatun misal. Atau biladun ya, boleh baldatun thayyibatun. Barakallahu fikum. Syaitnya apa di situ berlaku i'rab mamnu' minasarfi ya. Berlaku i'rab mamnu' minasarfi. Nah, illa kita lanjutkan catatan lagi illa idza kana makhtuman bi wai, kecuali kalau murakab masjid ini berakhiran wai, fa innahu yubna 'alal kasri 'alal afsah, maka dia mabni tandanya kasrah menurut pendapat yang paling fasih, menurut bahasa yang paling fasih. Nah, artinya ketika murakabnya murakab berakhiran wai, maka ketika itu mabni seperti menjadi isim yang mabni, maka contohnya apa di situ sibawai, amrawai, niftawai dan lain sebagainya. Maka antum berkata ja'a sibawai, ra'aitu sibawai, marartu bi sibawai. Nah, i'rabnya cara i'rabnya ya. Tadi kita katakan apa? Marartu bi ba'labaka. Marartu fi'lun wa fa'ilun, ba' harful jar, ba'labaka majrur bil ba' wa alamatu jarihi fathah niyabatan anil kasri li anahu mamnu' minasarfi ilatuhu apa ilahnya sebelum itu alamiah atau wasfiah alamiah. Nah, inilah kenapa kita membahas tentang alamiah, supaya kita tahu ini masuk dalam bab alamiah ketika kita mengucap mamnu' minasarfi ilatuhu alamiah ma apa alamiah harus ada alasan yang lain. Pak Labak, kenapa mamnu' sarfi? Ujma, ya. Bisa ujma, karena ujma nama kan, dia nama bukan? nama, nam. Nama bukan nama Arab. Atau bisa juga nama alamiah ma'a ta'nis bighori alif. Kalau kalau dia itu ternyata di, bukan, kalau ternyata Pak Labak itu dari negara Arab, namun dia mau minas sorfi, maka kita katakan alamiah ma'a ta'nis bighori alif. Nah, seperti antum berkata untuk nama-nama yang lainnya, Baghdad misalkan ya, marortu bi Baghdada. Nah itu. Barakallahu fikum. Yang berikutnya adalah ya, kalau yang sibawai antum berkata marortu bi sibawaihi, antum katakan marortu fi'lun wa fa'ilun ba harful jar sibawaihi apa? Mabni sibawaihi mabni alal kasri, mabni alal kasri. Atau kalau mau dibahasakan fi mahali jarin, dibahasakan dulu sibawaihi fi mahali jarin mabni alal kasri. Atau sibawaihi is ismun fi mahali jarin mabni alal kasri. Barakallahu fikum. Fi mahali jarin bi harfil jar ya. Lalu murakab isnadi, berikutnya adalah murakab isnadi. Apa murakab isnadi? Lihat, lihat catatan tadi. Kulu kalimataini usnidat ihdahuma ilal ukhra fasorota jumlatan musamma biha. Yaitu setiap kalimah, kalimatain, dua kata. Nah, bisa dua kata atau bahkan lebih ya. Kulu kalimataini usnidat ihdahuma, yang salah satu dari keduanya disandarkan kepada yang lainnya. Ada terjadi mustad mustad ilai di situ. Fasorota, maka keduanya menjadi jumlatan musamma biha, menjadi kalimat untuk nama, menjadi kalimat yang menjadi nama. Nah, seperti apa? Kabar baraka nahruhu, baraka artinya mengkilap, kemilau. Nahruhu nahr, ini nahr ini. Daerah leher bagian bawah dekat dada, dada atas leher bagian bawah namanya nahr. Nah, apa arti baraka? Mengkilap, mengkilau, artinya lehernya mengkilau. Saba kornaha, saba artinya muda, korna berasal dari kornani, lalu ada mudhof ilaiha, maka nunnya dibuang menjadi kornaha. Dua tanduknya muda, saba kornaha. Nah, kalau ini bukan nama, maka kita irob baroko fi'lun madin nahruhu fa'ilnya wahu mudhof ha mudhofun ilai, iya kan? Ini kalau bukan nama itu irobnya. Sabah kornaha juga demikian. Sabah itu fi'il, mad, fi'ilun madin. Korna sebagai apa? Fa'ilnya. Apa tanda fa'il marfu? Apa tanda rofaknya? Alif. Karena dia musanna, iya kan? Korna mudob hanya fi mahali jarin mudobun ilai. Ini kalau bukan nama. Namun ketika dia menjadi nama, kita enggak i'rob itu lagi. Enggak kita katakan ini fi'il, ini fa'il. Tidak tidak dikatakan demikian i'robnya. Maka apa i'robnya? Satu kesatuan. Seperti nama. Maka itu berkata, ja'a baraka nahruhu, ja'a baraka nahruhu, ra'aitu baraka nahruhu, marartu bi baraka nahruhu, ja'a sabaqornaha, marartu bi sabaqornaha, ra'aitu sabaqornaha. Nam ja'a baraka nahruhu, datang bapak baraka nahru, ja'at sabaqornaha, datang nyonya sabaqorna. Nam barakallahu fikum. Apa bagaimana i'rabnya? I'rabnya alal hikaya ya. I'rabnya alal hikaya. Barakallahu fikum. Coba diulang Abu Salma, contoh untuk kalimat yang murakab isnadi, marfu, mansub, marfu, mansub dan majrur. Ja'a baraka nahruhu, marartu baraka nahruhu. Marartu bi. Oh, marartu bi baraka nahruhu. Ra'aitu baraka nahruhu. Nah, itu. Antum terlihat di situ sama kan, tidak mengalami perubahan ya. Nah, i'rabnya di sini kita baca hukumnya, ada enggak di situ hukumnya? Ada. Wa hukmuhu, lihat, wa hukmuhu anahu yu'rabu bil harakatil muqaddarah. Hukumnya mu'rab dengan harakat muqaddarah. Mana'a min zuhuriha istighalu mahal bi harakatil hikaya. Terhalangi harakat tersebut dari dinampakkan, dari dibaca. Kenapa? Karena istighal mahal. Tempatnya disibukkan bi harakatil hikaya. Karena harokat hikaya, harokat cerita, yaitu karena sedang apa ini menceritakan, gitu ya. Barakallahu fikum. Hikayah artinya cerita. Nah, hikayah itu kita menyebutkan lafaz yang seperti yang kita dengar. Nah, menyampaikan lafaz seperti yang kita dengar. Kita dengar ada orang namanya Barakona Khruhu, maka kita sampaikan sesuai dengan yang kita dengar. Itu namanya hikayah. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga kita bisa dalam bab pembacaan tertentu, ya, bacaan tertentu kita sebutkan secara hikayah. Seperti apa? Misal antum berucap ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ra'a fi'lun madin mabni ala sukun. Ketika antum mengucap Zaidan, Zaidan maf'ulun bihi mansub. Zaidan di situ antum baca alal hikayah. Zaidan maf'ulun bihi mansub. Apa i'rabnya kalau kita i'rab Zaidan? Zaidan sebagai mubtada. Maf'ulun bihi sebagai khabarnya. Ketika kita mengucap suatu kalimat kan ada i'rabnya ya. Ra'aitu Zaidan, ra'aitu fi'lun madin, ra'aitu di sini sebagai mubtada, fi'lun madin sebagai khabar. Kan gitu. Zaidan maf'ulun bihi. Zaidan sebagai apa di sini? Mubtada. Maf'ul bihi sebagai khabar. Sehingga antum terjemahkan Zaidan. Zaidan adalah maf'ulun bihi. Kan gitu. Ra'aitu adalah fi'il madi. Itu, ucapan kita ini mengandung i'rab kan? Namun ketika kita sampaikan Zaidan, itu apa i'rabnya Zaidan? Alal hikayah, karena kita menyampaikan lafaz sesuai dengan yang kita dengar. Seperti misal antum berkata, ra'aitu Zaidan. Man Zaidan? Ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaid. Lalu antum bertanya, man Zaidan? Siapa Zaid? Siapa Zaidan? Nah, kita berkata Zaidan di sini alal hikayah. Kalau kita baca bukan alal hikayah, maka apa? Ra'aitu Zaidan, man Zaidun? Kan itu. Yeah. Ra'aitu Zaidan, antum bilang apa? Man Zaidun? Siapa Zaid? Berarti ini i'rabnya lengkap. I'rab bukan dengan hikayah ya, i'rab dengan mu'rab itu. Namun ketika antum berkata ra'aitu Zaidan, man Zaidan? Berarti Zaidan ini alal hikayah. Alal hikayah, man Zaidan? Marartu bi Zaidin, man Zaidin? Alal hikayah. Itu yang dimaksud dengan alal hikayah. Apa harokatnya? Harokat muqaddarah. Sehingga contohnya kalau dalam i'rab antum berkata misalkan marartu bi baraka nahruhu. Marartu fi'lun wa fa'ilun, ba harful jar, baraka nahruhu. Apa baraka nahruhu? Majrur bil ba wa alamatu jarihi kasra muqaddarah. Mana amduriha istaghalu mahal bi harakatil hikayah. Nah itu ya. Mana amduriha istaghalu mahal bi harakatil hikayah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pagi ini kita menyelesaikan alamiah, menyelesaikan apa? Ma'rifat yang kedua yaitu alam. Apa ma'rifat yang pertama yang telah kita pelajari? Domir. Yang kedua apa? Alam. Pada kesempatan besok insyaallah kita akan masuk ke ma'rifat yang ketiga yaitu ismul isyarah, isim isyarah. Nah, dan hari ini kita mulai siang ya, karena kenapa? Karena pada subuh tadi ada muhadharah. Nah, Al-Ustaz Adnan Habibullah yang dari Manado, kebetulan beliau berkunjung ke sini sehingga akan diminta untuk mengisi kalimat muhadharah. Adapun untuk besok normal ya, untuk pertemuan berikutnya insyaallah normal, kecuali kalau ada tamu lagi, ada muhadharah lagi ya, kemungkinan seperti ini. Setelah muhadharah kita lanjutkan. Nah, jam berapa normal? Sebaiknya kita sepakati karena subuh sudah maju jamnya ya, jam 4 lebih sedikit kan. Mau mulai jam berapa untuk pertemuan-pertemuan berikutnya? Jam 5 atau jam 5 kurang 1/4? Langsung aja. Langsung setelah salat subuh ya, berarti kalau gitu sekitar jam 5 kurang. Nah, ya insyaallah ya. Untuk pada pertemuan berikutnya insyaallah. Dan untuk DL terus, untuk dars Durus Lugho jilid 3 yang biasa dibaca pada malam Sabtu dan malam Senin itu ya. Dalam malam Ahad sementara libur kan. Itu insyaallah akan kita mulai pada pekan depan insyaallah. Karena banyak yang ikut itu dari para santri kita. Sehingga kalau kita tetap berjalan kasihan mereka ketinggalan. Karena itu untuk Durus Lugho sementara libur, dan insyaallah besok pengantaran para santri Ahad besok. Sehingga pelajaran ini bisa kita mulai pada pekan depan insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.